Bimbingan Islam, Sahabat Belajar Islam. Lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Maksudnya jangan ambil dari sembarang orang, kecuali orang yang kamu sudah yakini benar-benar dia punya keahlian, punya kapasitas untuk dijadikan sebagai tempat kita mengambil ilmu. Karena ilmu ini berhubungan dengan penjagaan terhadap agama. Salah dalam menyampaikannya itu merusak pemahaman. Rusak pemahaman menjadikan ibadah, bahkan masalah iman akan rusak. Ya, pemahaman agama yang salah itu menjadikan iman akan rusak. Kecintaan kepada Allah tidak tumbuh dengan benar, otomatis ibadah juga akan rusak. Dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapati ilmu ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh orang-orang yang terpercaya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, dinyatakan sahih oleh Syalal Bain dari berbagai jalur yang saling menguatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu." Akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi. Uduluhu, orang-orang yang terpercaya di antara mereka. Mereka terpilih, punya pemahaman yang benar, ilmunya tinggi, maka mereka lah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala membawa ilmu agama. Jadi tidak semua orang. Apa yang Allah tugaskan, apa yang Allah jadikan manfaatnya dengan dipilih mereka ini, yanfuna anhu, mereka akan membersihkan dari ilmu agama ini semua bentuk penyelewengan. Tahrifal ghalin, upaya untuk menyelewengkan makna dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dari orang-orang melampaui batas. Wantihalal mubutilin, pendustaan, pemalsuan dari orang-orang yang ingin merusak agama. Dan ta'wilal jahilin, pentakwilan orang-orang yang jahil. Seandainya kita mengambil ilmu dari semua orang, padahal orang ini tidak punya keahlian, tidak bisa membedakan mana yang palsu, mana yang sahih, mana penjelasan dari ulama salaf, mana tidak, maka apa yang dipahami oleh guru tersebut disampaikan kepada muridnya, syubhatnya disampaikan kepada muridnya, akhirnya sama-sama tersesat. Orang Arab mengatakan faqidu syai' la yu'tihi, sesuatu yang tidak punya tidak bisa memberikan apa-apa. Kalau dia tidak punya pemahaman yang benar, maka pemahamannya yang salah itu yang disampaikan. Ini berbahaya seperti ini, ya. Makanya para ulama salaf inilah yang menjadi sebab mereka sangat teliti dalam memilih guru dalam menuntut ilmu.